purchase your tracks today. Woo, Kari, Bob Kari, Woo, Kri, Kri, Kri, Bow, Woo. Mie yang mesti manis, gak bikin dompet tipis. Rasa nendang pasti kenyang, gak kalah sama yang di Paris. Look, look, hey, yeah, 10.000 dapat satu paket. Bisa nambah kalau kurang. Harga rakyat, porsi kulit, tambang, perut pasti kenyang. Look, hold on, gak punya duit, sini aja. Harga irit, gak perlu utang Cina. Ayam asli, bukan tigren. Gak kalah sama Wagyu 25. Persetan dengan tren. Mie ayam, gue gak kalah keren sama si Boba. Lu tau gak? Tapi mamu Yuhti, pada kesini. Beli satu, pasti buku satu. Hold on, rasa gak pernah nipu. Tanya aja sama Bayu, pasti bilang I love you. Hold on, hold on, shake it, shake it. Gak ada lawan, walau dengan instan. Anti MSG yang bikin goblok. Alami diolah pakai hati, lengkap dengan sawi. Sudah pasti bersih, bukan pakai kobok, apalagi kodok. Bawa pacar, sabi. Karena di sini halal, bukan pakai daging babi. Bisa ngobrol santai sambil ngopi atau makan lalu pergi. Karena ini mie yang mandiri, bukan punya Owi. Kerbau. We'll be right back.